terjadi ini hanyalah sayang palsu. Terus terjadi setiap hari demi hari. Rasa sakit yang kau rasakan terulang, baby, dan terus menerus terulang. Hey, andaikan aku bisa sudahi cinta kita yang penuh dengan rasa curiga. Hey, andaikan aku bisa, andai kau lepas saja, mungkin kita kan lebih bahagia. Sudahlah baby, kita gak bisa terus begini. Berhentilah mencintai dan biarkan aku pergi. Sudahlah baby, belum cukupkah sakit hati? Berhenti menyiksa diri, biarkan ku pergi. Walaupun kita kini telah lama bersama, saling menyayangi atas dasar nama cinta. Namun rasa itu hilang entah kemana, sebaiknya kita berpisah untuk lebih bahagia. Hey, tak dapatkah kau lihat kita tak bisa bersama? Kapan kau sadar dan jujur mengakuinya? Oh hey, andaikan aku bisa, andai kau lepas saja, mungkin kita kan lebih bahagia. Sudahlah baby, kita gak bisa terus begini. Berhentilah mencintai dan biarkan aku pergi. Sudahlah baby, belum cukupkah sakit hati? Berhenti menyiksa diri, biarkan ku pergi. Seiring waktu berjalan kita menyadari bahwa kau dan aku sulit untuk bersama lagi. Namun ku takkan bisa ke lain hati, seakan dirimu itu takkan pernah terganti. Walau tahu dirimu nyaris sempurna, walau ku tahu ku tak bisa bersamanya, namun tak sanggup diriku untuk berdusta. Sudahlah baby, kita gak bisa terus begini. Berhentilah mencintai dan biarkan aku pergi. Sudahlah baby, belum cukupkah sakit hati? Berhenti menyiksa diri, biarkan aku pergi. Sudahlah baby, kita gak bisa terus begini. Berhentilah mencintai dan biarkan aku pergi. Sudahlah baby, belum cukupkah sakit hati? Berhenti menyiksa diri, biarkan ku pergi. Baby, sudahlah.